Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Mutakabbir. Al-Azim. Fasolatullahi wasalamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ya Rabbana ala tathhiri kulubina wa ala tazkiyati anfusina. Fathhir ya Rabbana qulubana minan nifaq wal kibri wal riya'i wal ujbi waj'alna ya Rabbana minal mutawadhi'in wa minal khashi'in wa minal mukhlisin wa minal syakirin. Allahumma ya Rabbana ورزقنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama belajar. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadi sebab kita mulia di hadapan Allah, ilmu yang menjadi sebab kita kelak digiring oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para ulama, bersama para ulia dan para anbiya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik kita. Seperti yang pernah kami janjikan sebelum kita membaca kitab Safinatun Najah, ada mukaddimah yang ingin kami hadirkan, yaitu kami ingin menghadirkan silsilah bagaimana kalau kitab Safinatun Najah terkandung di dalamnya adalah kitab fikih, fikih lahir, bagaimana kita beramal secara lahir dimulai dari cara berwudu, mandi, sholat dan seterusnya. Akan tapi kita harus juga belajar bagaimana kita menata batin kita. Dan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita membenahi lahir kita dengan lahir yang khusyuk kepada Allah. Lahir yang seolah-olah betul-betul patuh kepada Allah ditandai dengan sujud rukuk yang banyak. Akan tapi jika tidak dibarengi dengan kebersihan hati, maka ketahuilah amal lahir itu tidak akan ada nilainya di hadapan Allah. Mungkin seseorang bisa terlihat dia adalah ahli sujud, melakukan sholat yang banyak, puasa juga banyak, sedekah juga banyak, angkat tetapi ternyata di dalam hatinya ada riya. Ternyata kebaikan yang dilakukan itu bukan karena Allah dan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kelihatannya adalah ahli ibadah, akan tapi ternyata apa yang dilakukan bukan karena Allah. Maka ketahuilah semua kebaikan itu juga tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu membersihkan hati ini ilmu yang amat penting. Ilmu yang amat penting, bahkan itu ruh daripada apa yang kita lakukan harus dibarengi dengan kebersihan hati. Dimulai dari yang namanya ikhlas. Tidak ada sombong. Sombong menjadi sebab Allah murka kepada kita. Dan masih banyak penyakit-penyakit hati yang insya Allah akan kami hadirkan pada pengajian-pengajian berikutnya. Kita bahas satu demi satu, kemudian kita gunakan ilmu tersebut untuk mengoreksi diri kita sendiri. Ingat, bukan ngoreksi orang lain. Nanti ada ilmu memerangi kesombongan, bukan kita membahas kesombongan orang lain, akan tapi yang perlu kita cari adalah kesombongan yang nyelinap, yang sembunyi di hati kita. Enggak usah ngurusi orang dulu. Dikatakan oleh Imam Ghazali termasuk ummahatu amradil qulub, induk daripada penyakit hati adalah al-kibru, kesombongan. Orang sombong. Dan sombong ini pun ternyata bukan karena dunia saja, bahkan mungkin karena ibadahnya. Contoh pesombong yang luar biasa adalah iblis. Iblis itu sombong. Bisa disuruh sujud kepada malaikat, wa idkulna lil malaikat, di saat sujud kepada Sayyidina Adam, wa idkulna lil malaikati sujudu li Adam fa sajadu illa iblis. Iblis bukan dari golongan malaikat, ketahuilah. Iblis itu bukan dari golongan malaikat, akan tapi karena iblis ini punya amal baik luar biasa sampai tidak ada sejengkal tanah kecuali pernah digunakan sujud oleh iblis. Amal ibadahnya sangat banyak sehingga begitu hebatnya dalam beribadah, iblis yang bukan dari golongan malaikat dikumpulkan bersama golongan malaikat. Sehingga waktu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, iblis ada di dalamnya. Karena dia adalah ahli ibadah. Ahli ibadah, wa idkulna li malaikatis judu li adama fasajadu illa iblisa. Di saat kami perintahkan, kata Allah, Allah berfirman, di saat aku perintahkan kepada malaikat semuanya untuk sujud kepada Adam, semuanya pada sujud kecuali iblis. Iblis aslinya bukan dari golongan malaikat, cuman karena iblis punya amal yang luar biasa dahsyat sehingga oleh Allah dikumpulkan bersama malaikat. Akan tapi di saat diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, yang muncul apa? Sifat kesombongannya. Illa iblis aba wastakbaro. Iblis enggan, tidak mau sujud, wastakbaro, sombong. Kenapa sombong? Iblis itu mikir, Adam ini orang baru diciptakan oleh Allah, belum punya amal baik. Lah saya ini sudah ribuan tahun sujud, ribuan tahun beribadah. Gimana aku harus sujud kepada Adam ini? Enggak mungkin. Enggak. Sudah enggak mau sujud, berhujah lagi dalam riayat lain, ana khairun minhu. Wah, ana pakai kalimat aku. Sehingga sumber kesombongan seseorang itu ego, aku. Ana khairun minhu. Jadi yang sering ngomong aku, aku ya iblis itu. Aku, ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Lah ini iblis karena kesombongannya, dan sombongnya iblis sebabnya karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya dari sisi ibadah. Artinya orang bisa menjadi sombong karena dia adalah menjadi ahli ibadah. Mudah merendahkan orang lain, mudah meremehkan orang lain. Orang bisa menjadi sombong karena harta. Orang bisa menjadi sombong karena ilmu. Orang bisa menjadi sombong karena nasab. Empat hal sebab kesombongan: nasab, ilmu, harta, dan juga harta bisa masuk dalamnya talah tahta, pangkat. Nah, bisa jadi di dalamnya adalah termasuk amal itu tadi. Lima, jadi yang menjadi sebab orang sombong kadang nasab. Kalau sudah anaknya kiai, kadang-kadang misalnya yang kiai mah bapaknya, anaknya masih bahlul, cuman jalannya kesana kemari kayak gayanya kiai sudah. Diajari orang susah. Contoh sombong karena nasab, nggak ada artinya. Paling mulianya manusia adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling dicintai oleh Allah, paling mulia oleh, yang paling dimuliakan oleh Allah, dan yang menyanjung adalah Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu paling agung wahai Muhammad. Tapi bagaimana Sayyiduna Muhammad, orang yang paling dicintai oleh Allah, paling mulia, paling kuat ibadahnya, paling ganteng, tapi beliau adalah paling tawadduknya manusia. Paling tawaduknya manusia, dan tawaduknya Rasulullah tampak dari pandangan mata beliau di saat melihat orang yang terjerumus dengan pandangan kasih sayang. Dan sekarang kita itu punya apa? Ilmu enggak? Kadang punya ilmu sedikit saja sudah gampang remehin orang lain, merendahkan orang lain. Punya nasab merendahkan orang lain, sombong. Punya apa lagi? Harta, masya Allah, petentang-petenteng, jalannya sudah beda. Bangga-banggaan dengan merek baju, tidak sadar kalau mati mereknya sama, kain kafan, enggak ada beda. Mana baju mewah yang dibeli di Amerika dulu tuh, ha? Enggak ada semuanya. Maka ayo kita berpikir saat ini bahwasanya kesombongan adalah sifatnya iblis. Dan paling dibenci oleh Allah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Susah masuk surga orang sombong itu. Allah tidak senang. Allah tidak senang. Nah, sekarang kita mengorek, kayak apa sih gaya sombong kita ini? Kenapa kita harus sombong? Imam Ali itu terheran, ajib tuh. Aku terheran-heran. Min abdin, dari seorang hamba. Kata Imam Ali, aku heran dengan seorang hamba. Permulaannya itu adalah bahannya itu sendiri menjijikkan. Dari air mani. Kalau sudah mati, busuk, paling busuknya bangkai ya bangkai manusia. Sehingga kalau ngubur harus dalam-dalam tuh. Sudah begitu apa kata Imam Ali? Di dalam perutnya pun ada kotoran, lihat. Kemudian apa lagi? Tuntinhul arqah. Enggak mandi 3 hari saja sudah masya Allah. Segitu mau sombong itu apa? Apa yang kita andalkan dari diri kita? Ilmu yang dimiliki pun ternyata ilmu itu pemberian dari Allah. Kalau Allah menghendaki jatuh di kamar mandi gegar otak hilang tuh ilmunya, mau sombong. Dengan kegantengannya masya Allah, serempet truk hilang wajahnya sudah, mau apa? Mudah bagi Allah untuk menghilangkan itu semuanya. Enggak perlu kita sombong. Na'udzubillah. Yang jelas sombong itu menjadikan orang batarul haq, menolak kebenaran kalau disampaikan. Pengajiannya orang sombong, pengajian kelas menengah ke atas. Yang ngajar ustadznya ustadz kampung saja enggak mau sudah. Padahal ustadz kampung bisa saja dia adalah yang menggiring kita ke surga. Ini sombong itu menyiksa, merusak kesombongan itu. Orang sombong dengan harta, sombong dengan pangkat, sombong dengan nasab, sombong dengan ilmu. Dari mana kita mendapatkan ilmu? Itu Allah yang kasih, kecerdasan Allah yang beri. Kita enggak punya modal apa-apa, lalu kenapa kita harus sombong? Yang merasa memiliki harta misalnya, bangga kalau pergi naik mobil mewah misalnya, baru naik mobil mewah kartanya harganya mobilnya 1 miliar. Tak tahu yang disalip oleh mobilnya orang lain 2 miliar, kafir lagi. Orang kafir, mobilnya 2 miliar. Dunia ini dunia. Ayo kita berpikir. Kesombongan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bagian surga. Karena itu kita akan mengambil sifat Allah, Allah yang Maha Agung. Dan hanya Allah yang pantas mengagungkan dirinya. Kita tidak pantas membesarkan diri kita sendiri. Nah, untuk memangkas kesombongan itu harus kita tumpangi dengan perilaku tawadhu. Perilaku tawadhu. Makanya langsung saja gimana saya harus memangkas kesombongan itu? Biasakan untuk tidak gengsi. Melakukan pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang katanya orang-orang rendah, orang-orang fakir. Jangan mentang-mentang kaya lalu misalnya sudah biasa pakai, kita mulai dari kelas ustadz saja deh. Ustadz biasa pakai mobil mewah, giliran dijemput pakai mobil angkot saja sudah masya Allah. Kipas-kipas terus di perjalanan, enggak enak yang jemput nanti. Intinya kalau kita sombong itu rugi, Allah tidak senang. Dan malu kita sombong itu, apa yang kita sombongkan? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah-kisah orang sombong, Qarun dengan kesombongannya, Fir'aun dengan kesombongannya, berakhir semuanya. Nah, dan sekarang yang perlu kita hadirkan, sudahlah kita ngerti sifat sombong itu jelek. Orang sombong pun gak senang dengan orang sombong kok, percaya. Orang sombong itu gak senang sama orang sombong. Lihat orang sombong, sok. Padahal dia sendiri juga paling sok. Baju, subhanallah. Memang baju kita tidak harus baju yang compang-camping dipaksain. Wajar saja deh. Kalau Allah memberikan kepada kita baju bagus, pakailah baju bagus. Tapi jangan sampai gara-gara baju bagus tuh. HP, lah orang kok bangga-banggaan HP itu mau apa? Ini yang membuat pabrik HP membuat HP setiap hari pengen membuat HP baru loh. Kita mau bangga dengan HP terbaru, tak tahu sudah ketinggalan 10 kali. 10 ketinggalan kita. 10 model ketinggalan. Kalau hanya urusan dunia tersiksa, urusan merek mobil dan sebagainya, urusan merek baju, malulah. Nah, ini harus betul kita rasakan, bukan sekedar kalimat yang kita dengar. Nabi SAW tidak pernah mengajari kesombongan dengan putri beliau, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, waktu menikah. Padahal Nabi itu sering mendapatkan kain-kain istimewa, bahkan kain ada afiriyah dan namanya kain yang bersulam emas. Tapi ternyata oleh Rasulullah tidak diberikan kepada putri tercinta beliau. Padahal seorang wanita memakai itu sah dan halal. Tapi Nabi tidak mendidik putri beliau dengan bentuk kesombongan. Waktu pernikahan Siti Fatimah Az-Zahra, karena ternyata baju pengantinnya adalah baju pengantin yang di situ ada tambalan dijahit sampai 12 jahitan. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Sayyidah Fatimah Az-Zahra minta kepada Rasulullah, minta pembantu, minta budak, Nabi hanya tersenyum, bukan memberi budak, memberikan amalan. Jadi Sayyidah Fatimah itu lihat putri Rasulullah itu numbuk gandum dengan tangan beliau sendiri, mengambil air dengan diri beliau sendiri, sampai dikatakan, dikisahkan leher beliau itu memerah karena selalu setiap hari bekas mengambil air. Itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh wanita termulia di dunia dan di akhirat, Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Apakah itu mengurangi martabat seorang Fatimah? Tidak, sampai hari ini tetap disanjung. Mengambil menantu pun kita kalau harus pakai sombong-sombongan, menantu harus punya mobil, menantu harus punya jabatan, menantu harus punya ini. Yang penting enggak, pokoknya dunianya hebat, biarpun masuk neraka enggak apa-apa. Ini kan problem, masalah besar orang ngambil menantu. Yang diambil menantu Rasulullah itu adalah siapa? Imam Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kerjaan Imam Ali bin Abi Thalib? Imam Ali bin Abi Thalib kerjaannya itu serabutan kalau bahasa kita kan. Bahkan di antaranya pekerjaan Imam Ali bin Abi Thalib yang diambil menantu oleh Rasulullah itu adalah menurunkan kurma. Naik pohon kurma lalu menurunkan, kerja keras. Kerja kasar, bukan kerja keras, kerja kasar. Sampai dikatakan gaji sehari kadang bisa dimakan 3 hari, kadang gaji 3 hari hanya bisa dimakan sehari. Itu rumahnya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Apakah dengan demikian menjadikan Imam Ali terendah, lalu nama beliau turun, jatuh? Tidak. Beliau adalah menantu Rasulullah, sampai hari ini pun dianggap sebagai orang yang sangat mulia. Sekarang kita ini, Masya Allah, gengsi. Jadi menjadi sebab terpuruknya kita ini adalah gengsi ini. Gengsi itu sebetulnya kan kesombongan. Di sana ada hadis al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari ibadah iman. Itu malu apa? Malu melakukan kemaksiatan. Jual teh halal, kenapa harus malu? Jual nasi halal, kenapa harus malu? Kerja di sawah halal, kenapa harus malu? Yang malu itu nyuri itu. Mengambil hartanya orang lain, haknya orang lain itu yang harus malu. Nah, ini kesombongan di situ, mumpuk orang itu untuk melakukan keharaman. Mari kita biasakan dengan kesederhanaan. Itu tawadhu dibangun dari situ. sehingga tidak perlu kita pakai baju kayak apapun mewah dan baju. Harga imamah, ibu tahu harga imamah ini? Imamah harganya 12.500. Ibu ya mahal ya, mahal bu ya. Kerudung ibu berapa harganya? Hah? 12.000, sama lah. Ini 12.500 ini. Cuma diikat begini sudah. Kopiahnya 7.500. Kainnya kain dicegal gubuk, ada kain kiluan itu murah kain kulian. Dipakai enggak gatel juga ibu ya. Sama saja. Cuma kena sorot lampu jadi kayak begitu. Kesombongan itu ngerepoti ibu. Anak kita kalau kita didik dengan sombongan, masya Allah orang tua juga capek. Pakai baju sedikit kotor saja, gengsi, malu. Aduh orang tua yang repot, harus belikan yang baru. HP jadul kalau telepon sembunyi. Halo. HP baru, assalamualaikum. Jangan biasakan dengan bangga dengan hal-hal semacam itu. Kerudungnya merek apa, enggak dengar. Yang penting menutup aurat. Ini perlu dibiasakan hal yang semacam ini. Makanan pun juga demikian. Kadang-kadang gaya hidup tuh, itu gaya hidup sombong. Makan itu kadang-kadang gengsi, makan di tempat-tempat yang murah. Makan di tempat yang murah harus tempat yang mahal, pokoknya yang bikin kita harus ngutang lagi, itu repot. Subhanallah. Hidup jadi susah karena sombong. Sombong itu menuntut kita untuk selalu mantes-manteskan diri, ngikuti gaya hidupnya orang lain, tersiksa, pengen dianggap wah. Sampai suatu ketika kita ngisi pengajian di sebuah tempat, katanya tempatnya orang kaya ibu. Memang kita lihat mobilnya bagus-bagus, rumahnya mewah-mewah. Di saat kita bicara tentang yang demikian ini, tiba-tiba memang ada keceplos ibu-ibu ngomong, Buya, jujur Buya, kami ini hanya kaya dipandang depan mata orang saja. Hakikatnya kami ini enggak punya apa-apa. Kenapa? Ini rumah sertifikatnya sudah di bank. Mobil saya juga begitu. Gaya tok kami itu. Gaya action. Ini pengakuan dari. Kenapa kok kami hidup semacam ini? Kami ngikuti gaya hidupnya orang. Kalau enggak tampil begini enggak, kayaknya enggak pantas hidup, na'udzubillah. Jangan gengsi dengan pekerjaan yang halal. Apa saja sudahlah. Kalau kita tahu imam-imam besar, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kitabnya dibaca oleh umat seluruh dunia, beliau jaga warung pamannya, jaga toko. Penjaga bukan pemilik. Maka harus malu kita kalau sombong itu. Apain kita harus sombong? Baik, ayo kita koreksi. Anak-anak kita ajari dengan kesederhanaan. Kalau kita harus beli barang mahal, enggak usah disebut tentang mahalnya. Sebab ada sebagian orang harus mahal. Kalau mahal itu beda, biarpun enggak enak jadi enak katanya. Baju mahal itu enggak enak. Katanya ada suatu ketika ngasih baju mahal katanya. Mal dikasih enggak enak, ya enggak enak, enggak enak. Cuman gara-gara mahal itu dipaksain jadi enak katanya. Ini sudah memang sombong itu ngerusak. Makanan juga begitu. Nah ini kita biasakan di rumah kita, yuk, dengan kesederhanaan. Enggak ada perlunya sombong itu, na'udzubillah, iblis. Kalau kita punya rumah mega harganya 1 miliar, tetangga kita ada rumahnya lebih mahal dari itu. Dan ketahuilah bahwasanya semua yang akan, harta itu juga akan kita tinggal. Kalau kita mati, apa yang kita bawa? Baju yang bagus-bagus enggak boleh kita dikasih kain kafan, sudah siapin kain kafan itu. Minta cincin sedikit bawa enggak boleh. Gigi emas boleh dicopot, kata para ulama. Orang yang punya gigi emas, kalau mati, itu kalau ahli warisnya enggak rela, boleh dicabut tuh. Mau apa? Mau bangga dengan dunia? Ayo kita biasakan dengan sederhana, enggak usah gengsi kalau kita harus makan. Kalau orang Jawa Timur makan gatot nih. Gatot tahu gatot? Tiwul. Itu dulu waktu kita masih nonton PKI itu, iki tiwul, ingat bu? Itu adalah singkong yang dijemur, Setelah beberapa lama itu dilembutin, kemudian jadi seperti nasi, nasi tiwul. Orang sini enggak makan nasi tiwul, enggak tahu. Mungkin makan tapi namanya lain dulu. Orang dulu makan dengan sangat sederhana, dengan kerupuk, dengan ini, Masya Allah. Jadi mari kita membangun hidup kita dengan sederhana, dan itu memangkas kesombongan, tidak perlu gengsi, bu, pakai baju apa saja. Naik angkot, enggak usah malu. Saya temenin nanti kalau malu. Masya Allah. Saya juga pusing dengan anak-anak saya, bu. Diajari sama tamu-tamu itu dengan makan yang aneh-aneh. Anak saya itu masak singkong bakar itu belum bisa makan, kan? Baru tak latih harus bisa makan singkong bakar, singkong rebus gitu. Ya kadang-kadang orang ngasih yang namanya coklat segala macam gitu lah. Nah, kembali kamu harus bisa makan singkong rebus sama telur rebus, dilatih lidahnya. Kalau saya kan paling suka begitu, bu. Saya kalau pagi itu sudah disiapin sama anak-anak singkong rebus. Pertama sehat juga, itu enggak ada kimianya. Yang punya nostalgia dengan singkong rebus paling enak tuh, apalagi musim hujan begini ya. Nah, itu kan. Apalagi yang ada kalau di kampung sana, bu, ada tetangganya suka buat gula itu apa namanya? Gula itu singkongnya dititipin, celupin sebentar, nanti diangkat sudah manis dalam-dalamnya itu. Ajib ya. Bukan makanan itu, yang makanan yang enggak beradab itu apa? Roti ada daun, makan, ha, itu apa namanya? Enggak beradab itu makannya apa itu namanya? Hah? Atau sudah namanya apa itu? Ya tahu ya. Makannya Masya Allah. Biasa dengan, apakah tidak boleh makan itu? Ya boleh, yang penting halal. Cuman kita ingin membiasakan dengan kesederhanaan. Baju yang penting menutup aurat. Menutup aurat, makanan sehat. Alhamdulillah di Kuningan. Paling enak makanan sehat, sempurna. Susu banyak itu. Seliter cuman berapa? 4.000. Daripada beli yang mahal-mahal itu, satu kotak itu berapa itu? Baiklah, kita tutup sampai di sini saja perlunya praktek. Ternyata kesombongan itu dipangkas dengan kesederhanaan. Sudahlah, kalau kita biasa dengan sederhana, hilang ya sombong. Lah kalau kita biasa dengan sederhana, hilang sombong, ilmu mudah didapat dari siapapun. Sebab kadang begini, karena dia mungkin seorang yang punya ilmu dalam ilmu kedokteran atau engineer atau apa saja, diajari ustadz yang kampungan gak mau, atau sebaliknya. Nah, ini bukan level saya kan intelek. Makanya anak kiai itu kadang susah diajar, karena kemana-mana merasa anaknya kiai, siap diajari ustadz, ini murid abah saya, ini penyakit ini, sombong dia dengan bapaknya. Ada anak kiai susah diajari, ya hati-hati. Anak kiai ada yang susah diajari, karena kemana-mana dimuliakan sama orang, kayak kiai padahal masih bahlul. Sama punya harta pun demikian, anak pejabat juga begitu, sama, hati-hati kalau anda didik dengan ketawaduan. Sekolahnya harus pakai sekolah khusus, ini khusus, pakai khusus-khusus. Selesai insya Allah, biasakan dengan sederhana, ibu. Yang mengajar kita adalah yang menghantarkan kepada Allah, enggak penting apakah dia bergelar atau tidak bergelar, kiai kampung kita, harus kita hormati, dia yang paling sibuk. Sebab ada orang terikat dengan kiai terkenal, makanya kita diingatkan oleh guru-guru. Kemasyhuran seorang ustadz itu juga kadang-kadang fitnah. Kalau ibu berguru dengan orang yang masyhur, kelihatan di TV, di ini, kadang-kadang meremehkan dengan ustadz yang lainnya. Bukan level saya. Level saya ustadz masyhur itu di TV itu. Kelihatan diajari sama ustadz kampung itu, ngomong aja di belakang. Merendahkan, sombong tuh. Tapi kalau ibu bisa berguru dengan orang-orang yang itu, yang tersembunyi itu hebat, bu. Bapak, saya sampaikan, ustadz-ustadz yang ada di kampung itu, kembalilah. Ini tambahan hal-hal semacam yang diekspos, media, televisi, semuanya itu kadang-kadang menjadikan kita tuh rusak hati kita. Kalau anda bisa menjaga hati, selamat, gak apa-apa. Tapi kadang-kadang sombong. Harus, mohon maaf ya. Kalau anda yang senang datang ke Cirebon, alhamdulillah terima kasih. Menghadiri majlis Ahad pagi. Tapi majlis Ahad pagi kan seminggu sekali. Itu ustadz kampung yang ngajar setiap hari itu harus anda deketi. Itu yang lebih utama. Apalagi datangnya sebulan sekali ke Cirebon. Sudah begitu sombong. Wah, saya ke Cirebon saja ke Buya Yahya. Yang lain, enggak deh, sana aja. Enggak mantep hati saya. Wah, ini penyakit itu. Sombong. Kesombongan itu merusak. Enggak selamat orang sombong. Baik. Ayo kita tata hati kita. Jadi kita biasakan dengan cara hidup sederhana. Contoh Nabi SAW. Gak perlu kita berbangga dengan namanya mobil, namanya rumah, namanya nasab. Nasab sehebat apapun kalau dia jadi penjahat ya gak bisa. Seorang kiai kan nasabnya hebat. Tak tahu aja anaknya jadi maling. Kekiaian bapaknya gak akan membersihkan dia. Malah mencoreng lebih gelap lagi. Ini anak kiai kok begitu. Kan gitu jadinya. Berbangga yang menjadi sebab sombong itu salah. Kalau bangga memicu agar dia bisa meniru kebaikan nenek moyangnya adalah bagus. Seseorang bangga dengan anak dengan bapaknya yang kiai misalnya. Tapi kebanggaan ini harus ditindaklanjuti dengan perilaku, sikap, keyakinan bahasanya itu baik. Maka aku harus kayak bapak saya, menuntut ilmu yang benar, bukan sombong. Insyaallah selesai sampai di sini. Jauhi kesombongan. Kesombongan adalah sifatnya iblis, wataknya iblis. Aku, ego. Egois orangnya. Harus aku yang paling kaya, harus dia yang na'udzubillah. Ada. Dan kesombongan nanti insyaallah akan kita sebutkan. Dari sombong ini nanti akan beranak pinak menjadi penyakit-penyakit hati yang banyak dari sombong tok. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang lalu ini bil barokah. Insyaallah kembali dengan sederhana. Enggak usah sombong dengan mobil Anda itu, berapa sih harga mobilnya? Enggak usah sombong dengan rumah megah. Kerudung yang baru dapat hadiah dari luar negeri itu buatnya di Cina atau di Jawa, di Tegal Gubuk, jangan-jangan itu. Mau gaya-gayaan. Yes, Masya Allah. Percuma malu. Baik. Sarung. Sarung penting menutup aurat. Semuanya pokoknya biasakan dengan sederhana. Baik, kita langsung saja kepada kitab. Safinatun Najah bil barakah, kita harus dengan kitabnya. Faslun fasal an-niyatu qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum fid daryami ila anqal. Kita sudah masuk bab an-niyah. Niyah adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kemarin kita bahas furudul wudu ada sittah. Fardunya wudu wajib di dalam wudu itu ada 6 saja. Di dalam wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat mengusap kepala, yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam adalah tertib. Selebih daripada 6 ini sunnah. Basuh kuping sunnah. Dan wajibnya hanya sekali saja dari basuhan-basuhan tadi. 3 kali adalah sunnah. Baik, sekarang kita bahas masalah niat. Secara umum bu, niat itu aslinya di dalam hati. Dengan bahasa apapun boleh. Cuman kalau diucapkan dengan lidah itu sunnah membantu kekhusyuan. Di dalam hati kita disebut sunnah. Tetapi kami menghimbau kepada semuanya, khususnya para ustadz, jangan repotkan umat ini dengan niat yang panjang-panjang. Contoh, sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Niat puasa bulan Ramadan cuma gini saja. Ya Allah, saya puasa Ramadan besok. Sah, sudah gitu saja. Ini gara-gara ustadz yang ngajari repot. Ini orang kerepotan. Sampai ini kisah benar, Bu. Ada seorang ibu tidak puasa. Karena apa? Siapapun yang tidak niat di malam hari, maka puasanya tidak sah. Akhirnya dia nggak puasa. Lalu ditanya ibu, kenapa? Karena tadi malam saya tidak niat. Lah, kenapa tidak niat? Karena saya tidak terawih. Loh, terus kenapa? Sebab kalau saya niat hanya waktu terawih saja. Sebab nggak hafal niat dia. Jadi nunggu terawih. Jadi terawih itu hanya nunggu niat. Itu ada orang begitu. Mungkin tetangga ibu juga ada kayak begitu. Jadi niat itu, terawih itu hanya nunggu niat. Pengen nawai itu sama khotin anadai fardis air ramadhan hadis anafardali ta'ala. Yang panjang itu. Ustadznya saja kadang-kadang lupa. Ramadan setahun sekali. Orang awam mau diseksa dengan niat yang panjang. Niat panjang itu niat dengan kesunahannya yang bagus. Iya. Tapi kalau untuk orang awam, gak perlu kita panjang-panjang. Aku niat puasa Ramadan besok. Sah. Sholat juga. Sholat niat. Niat adalah qasdu syai', bermaksud dengan hati. Maksud apa? Maksud lakukan sholat. Muqtarinan bifi'li, barengan dengan pekerjaannya. Allahu Akbar. Waktu takbir itu Anda lintaskan, Anda mau melakukan sholat. Tempatnya di dalam hati. bukan di lidah, diem tok sah. Allahu Akbar. Niat apapun, puasa diem tok juga sah. Niat itu tempatnya aslinya di dalam hati. Takbiratul ihram bukan niat, takbiratul ihram adalah rukun takbir Allahu Akbar. Dan niatnya waktu takbiratul ihram, makanya niat tidak diucapkan. Makanya mengucapkan niat di dalam sholat itu adalah sebelum takbiratul ihram, sebelum niat yang sesungguhnya. Tapi diucapkan niat oleh lidah itu untuk membantu kita supaya tidak ngelantur. Usolli fardhu dzuhri arba' raka'ati mustaqbilal qiblah. Bukan itu masih mukaddimah niat. Niatnya adalah waktu Allahu Akbar, disitulah lintasan niat. Makanya melintaskan niat di dalam sholat itu dibarengi dengan waktu takbiratul ihram. Sehingga yang harus difahami di dalam niat itu, yang Anda lintaskan kalau sholat, kalau niat fardu, ada sholat itu ada sholat fardu, ada sholat sunnah rawatib mu'akkadah yang dikukuhkan, ada sholat sunnah mutlak, ada tiga martabat sholat. Kalau sholat fardu, ibu bapak, ini niat sholat fardu itu yang wajib dihadirkan di hati waktu Allahu Akbar takbiratul ihram hanya tiga. Jangan salah, tiga. Yang pertama al-qasdu maksud, mau melakukan sholat. Yang kedua adalah ditentukan sholatnya, sholat apa, zuhur atau asar. Kemudian meyakini kefarduannya, tiga tok. Jadi kalau bahasa Arabnya usolli fardhu dzuhri tok gitu, itu sudah cukup. Usolli fardhu, aku niat sholat fardhu dzuhur tok. Itu saja yang harus dihadirkan waktu Allahu Akbar. Bukan usolli fardhu dzuhri arba' raka'ati mustaqbilal qiblah dzuhur. Nah, itu bisa bikin was-was tuh. Oh, ini niatnya salah. Kan ada orang takbir aja bingung kayak megang kambing enggak kecepek enggak. Ngapain, Pak? Kok susah bener? Berarti disalah baca fikihnya. Jadi yang dihadirkan bukan semua niat. Nawai sholli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Gimana menghadirkan sepanjang itu kan? Jadi cukup yang dihadirkan adalah tiga tadi. Bermaksud itu pokoknya aku niat sholli. Kemudian ditentukan dzuhrinya. Allahu Akbar. Bermaksud dilintaskan dzuhurnya, farduannya, itu saja. Allahu Akbar. Kan bisa, ibu? Kan ya, waktu Allahu Akbar itu ibu nginget apa? Ini sholat dzuhur yang fardu. Itu sudah, ya gitu caranya. Bukan waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ingat sholat lima fardu dzuhri arba' rakaat. Panjang. Maka ini namanya niat mu'tabarat fi niat, yang dianggap dalam niat yang perlu dihadirkan waktu takbiratul ihram hanya tiga itu. Itu kalau sholat fardu. Kalau sholat qobliyah ba'diyah dua tok. Al-qasdu maksud sama sholatnya disebutkan. Allah ini terlintas. Allah di dalam Allahu Akbar dilintaskan qobliyah duhurnya. Kalau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah apa saja yang bisa dilakukan, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang enggak pakai nama. Langsung saja Allahu Akbar niat saja sudah sah. Enggak pakai menentukan sholatnya apa. Nah ini yang harus dipahami sehingga gak akan kena was-was. Jadi istishab niat itu, ditarik niat itu waktu takbiratul ihram itu harus memang. Waktu takbiratul ihram Allahu Akbar, kita harus ingat niat. Kalau gak niat ingat gak sah. Cuma niat yang perlu diingat yang mana? Itu tadi, duhurnya tadi. Kalau sholat duhur sholli Allahu Akbar. Ya, sholat duhurnya sama meyakini kefarduannya. Itu saja, zuhur Allahu Akbar, sudah selesai. Al-qasad niat, niat itu adalah bermaksud. Maksud itu ya sudah, Anda Allahu Akbar sudah bermaksud. Kemudian Anda ingat sholat duhur, Anda takbirnya takbir untuk sholat duhur, dan kemudian Anda juga meyakini kalau itu fardu, itu sudah sah. Allahu Akbar, enggak usah pakai was-was. Wanya Allah. Wah, hebat, dipegang udah kena. Kayak megang kucing atau apa. Enggak seperti biasa. Jadi begitulah niat. Makanya dibahas niat secara khusus, sebab banyak orang gara-gara niat kena was-was. Wudu pun demikian, niat wudu salah. Nanti dibahas tentang gimana kalau ragu-ragu dalam niat, saudara. Ragu-ragu dalam niat tadi, sudah niat atau belum, niat atau belum, ini kan problem, was-was. Sehingga ada orang Allahu Akbar balik lagi, Allahu Akbar balik lagi, Allahu Akbar lagi. Itu karena kurang ilmu, maka disebutkan bahwasanya kata Imam Ghazali, tidak ada orang was-was kecuali karena dia itu adalah orang enggak punya ilmu. Katanya ahli fikih, oh enggak bohong. Kalau ahli fikih enggak mungkin was-was, wong fikih itu memangkas was-was kok. Jahil bidini, enggak ngerti agama, kata Imam Ghazali. Ahmak, dungu dia, kata Imam Ghazali. Orang kena was-was, biasanya was-was dalam niat. Jadi insya Allah yang hari ini kena was-was pulang sembuh insya Allah. Karena sudah dibilang Imam Ghazali, kamu ahmak, dungu. Jadi Allahu Akbar enggak usah menghadirkan niat yang panjang itu. Cuman di dalam muqaddimah niat itu disunahkan sempurna. Usalli fardhadh dhuhri arba'. Ingat rakaati mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau bisa menghadirkan itu semua dalam takbir, oke. Dihadirkan, dilintaskan dalam hati sepanjang niat itu boleh, tapi kalau repot cuman tiga tadi. Itu saja. Jadi jangan repotkan niat ya. Itu kalau niat sholat. Kalau niat puasa lebih mudah lagi. Bahkan niat puasa itu insya Allah nanti bulan depan kita belajar puasa. Niat puasa gak harus diucapkan juga sah. Misalnya lagi makan begini terlintas, besok mau puasa, sah dah. Karena puasa dengan sholat itu beda pekerjaannya. Dalam sholat ibu lagi sholat witir malam-malam, habis sahur kemudian sholat witir, lupa habis sahur belum nih niat Allahu Akbar kabiru alhamdulillah, aduh aku belum niat. Niat waktu sholat sah kok, niat puasanya gak usah bingung nih. Kan niat puasa gak harus ucapkan lintasan di hati, aku besok mau bu puasa, gak ganggu sholatnya. Allahu Akbar kabiru alhamdulillah walamu'alin amin. Oh ya aku mau sahur turung puas belum, gak usah ngomong mas, tinggal langsung lintaskan saja di hati. Kalau ngomong batal, dilintaskan tok sah, khawatir nanti setelah assalamualaikum lupa, kan begitu. Padahal kalau sudah masuk subuh gak sah kecuali dengan niat, lintaskan. Jadi dipermudahlah urusan niat, termasuk niat qadha, puasa qadha. Ibu bentar lagi Ramadan loh ya, cepat bayar utangnya, gak usah nunggu ustadznya. Niatnya kayak apa, ya Allah saya mau niat qadha, ya Allah qadha Ramadan kemarin, sah, sudah gak usah pusing-pusing. Ngomong aja ya Allah saya qadha Ramadan 6 hari ya Allah, besok 1, sah, sudah gitu. Jangan dipersulit ustadz, qadha'an lillahi ta'ala, puasa sampai ada Allahu Akbarnya juga saking bingungnya ya. Jadi besok saya niat qadha ini, cepat qadha bu ya, dan nanti akhir-akhir ribut sama suami suruh nemenin, nah, utangnya banyak. Kehebatan wanita itu begitu, di luar Ramadan masih puasa Ramadan, itu hebat ibu-ibu itu. Yang lain kan bapak-bapak enggak ada, di luar Ramadan enggak ada puasa Ramadan, ibu-ibu di luar Ramadan masih puasa Ramadan. Baik, niat wa talaffuz biha, mengucapkannya adalah sunnah. Mengucapkan itu tentunya sebelum takbiratul ihram, mengucapkannya itu sunnah, membantu. Ada orang yang membid'ahkan, katanya mengucapkan niat itu adalah bid'ah. Bagaimana bid'ah? Orang itu mengingatkan agar kita tuh keputus habis ngomong Allahu Akbar, kan enggak enak bener. Habis ngomong, eh kemarin berapa harganya? 7.500, Allahu Akbar, enggak enak. Bismillah, biar diam temannya. Salli fardhadhuhri, oh mau sholat. Dan juga kita agar ingat, ya ingat hitungan pas warung tadi lain. Salli fardhadhuhri, makanya sunnah membantu kekhusyuan hati. Waktuha inda khusli awwali juz'in minal wajhi, waktunya adalah pertama kali di saat kita membasuh wajah itulah. Jadi usalli apa nawaitul wudu, wudu ini aku niat wudu waktu membasuh pertama itu. Kalau membasuh belum niat enggak dianggap, misalnya Pak membasuh wajah selesai membasuh tangan baru niat, enggak sah. Kenapa? Niat itu adalah waktu membasuh wajah, basuhan yang pertama itu. Usalli usalli apa nawaitul wudu yur gitu. Jadi wudu niatnya di waktu yang pertama saja. Wa tartibu, kemudian masalah tertib ini bab lain. Alla yuqaddimu adwun, alla yuqaddamu adwun ala adwin. Jadi yang namanya tertib harus bu, kalau wudu dalam mazhab kita Imam Syafi'i jelas, mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Hambali, tertib itu harus. Artinya apa? Wajah dulu baru tangan, kemudian setelah itu kepala baru kaki. Kalau kaki dulu enggak sah. kaget dulu gak sah. Ya, ini saja insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bismillah. Wallahu a'lam bissawab. Berikan kesempatan kepada bapak-bapak untuk bertanya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu ya, di sini saya mau nanya tentang kesombongan. Kadang pada diri manusia itu selalu ada aja kesombongan. Terus dari mana itu kesombongan itu berasal? Apa dari bisikan iblis? Apa emang dari diri manusia itu sendiri terdapat sifat kesombongan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah ibu-ibu, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ingin menanyakan masalah wudu. Wudu? Iya. Berarti gini. Kalau kita menuntun orang yang sudah sepuh dan sakit, kadang-kadang orang itu suka ngengkel. Nah kalau ini kan di sini rukunnya itu cuma 6 ya Bu ya. Jadi ada yang lain seperti membasuh telinga dan membasuh dahi, itu kadang kebolak-balik sama dia. Kalau kita kasih tahu suka ngeyel, nah itu gimana hukumnya Bu ya? Itu kan bukan yang, maksudnya bukan yang rukunnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah, karena kesombongan itu adalah kejelekan. Itu adalah sumbernya dua. Dari hawa nafsu kita. Aku. Dan dari bisikan setan. Aku itu gampang gak bisa ngakui kejelekan. Kekurangan gak mau. Susah aku itu. Namanya aku ego. Itu kan aku yang diucapkan iblis dalam hal ini. Aku. Ana khairul minhu. Aku. Digedut aku. Pengen aku, yaitu kesombongan. Hawa nafsu di dalam dirinya itu yang menjadikan dia sombong. Disinggung, diecek sedikit saja, enggak tahu saya. Nah, aku itu, kesombongan itu, susah orang itu kalau ada dalam dirinya kesombongan untuk mengetahui kekurangan itu susah. Contoh saja. Gara-gara ada akunya. Suatu ketika kita, Anda lagi duduk di sini misalnya, duduk sebuah meja. Kemudian tak taunya tangan Anda nyentuh ingus. Ada orang buang ingus di meja, gimana ayo? Kurang aja. Astagfirullah nanti. Oh, langsung ambil tisu ya. Ya Allah, cuci. Dicuci atau biarin? Dibiarin saja. Cuci kan? Karena ingus, siapa buang ingus di sini? Jijik atau tidak? Anda normal, jijik enggak? Jijik. Yang enggak jijik siapa yuk? Jijik, ada ingus di sini. Baik, selesai. Suatu ketika, habis kena hujan, Anda demam flu, lalu Anda pilek. Pernah enggak ada begini? Wah. Tenang aja, enggak segera dicuci. Kenapa kok enggak segera cuci? Tenang. Padahal bahannya sama loh ini dengan yang tadi. Karena di sini ada akunya, milikku. Ibu kalau dengan ingusnya sendiri, enggak kan? Maka tenang aja gini. Aku itu menutupi kekurangan. Padahal sama itu bahannya. Bahkan mungkin miliknya orang itu lebih kurang bakterinya, milik kita lebih banyak. Cuman itu ada aku. Begitu juga, lihat, orang tuh dengan kesombongan itu, hawa nafsu itu, selalu mengajak untuk menutupi kekurangannya. Sehingga orang sombong kan aneh. Orang sombong itu aneh, kata Imam Ali. Aneh orang sombong. Sama kepinding saja. Tu'rikul bakoh. Bakoh itu apa? Yang di kasur itu, yang kasur zaman dulu itu, apa namanya? Ya, pokoknya yang itulah itu. Itu gak bisa tidur, sama itu aja sudah kalah kok. Pilih balik dok, mau sombong itu. Kalau sudah mati, lihat, tidur saja sudah, tidurnya manusia. Kalau Allah bikin ngantuk, dia tidur kayak orang mati, diambil duitnya enggak. Mau sombong apa sih orang ini? Makanya orang sombong itu mengherankan, dia enggak ngerti kekurangannya. Mohon maaf, setiap pagi Anda buang apa itu? Emas, intan, permata, setiap pagi itu, lihat, mau apa? Mau sombong? Keringatmu wangi kayak Rasulullah? Enggak ada. Masya Allah, jadi kok masih mau sombong? Makanya mengherankan, karena ketutup, ya itu dah, hawa nafsunya itu yang menutupi. Dan juga ada bisikan setan. Bisikan setan, kalau sudah setan sekongkol dengan hawa nafsu kita, ini sudah bahaya. Setan membisikkan, ngajari agar kayak setan. Hebat kamu ini anaknya kiai, Masya Allah, kata setan. Hebat nih, ya apa, enggak ada kayak ente. Petentang, mobilmu paling bagus nih, sak kampung enggak ada kayak ente. Ente kaya, aku ini sanjung sama orang kaya. Sampai orang mau pulang kampung itu, Bu. Ceritanya gara-gara pergi ke kota. Dia kerja di Jakarta. Pulang kampung ke Jawa Timur. Dia enggak berani pulang kampung karena apa? Kalau pulang kampung harus bawa duit banyak. Biarpun ngutang, bagi-bagi, biar tampak dia sebagai orang kaya. Padahal ngutang semuanya itu duitnya. Ada gaya, action. Na'udzubillah ya. Ini dari hawa nafsu kita ada. Bisikan setan juga ada. Makanya jangan dengar bisikan setan, jangan dengar bisikan hawa nafsu. Yang Ammaroh besok selalu ngajak kesilahkan. Adapun pertanyaan yang kedua adalah, jika ada orang tua, misalnya kita ajari wudhu yang fardu saja, kok sampai nambah telinganya juga, ya alhamdulillah deh. Yang penting yang fardu jangan dikurangi deh. Kalau dia nambah-nambah yang lainnya, misalnya sunnah kuping harus, ya turuti saja deh. Turuti saja. Kalau paham kan kadang-kadang, karena apa? Mungkin karena dia waktu itu enggak sempat belajar, mungkin selama ini kita juga menganggap membasuh telinga wajib kan, contoh saja. Alhamdulillah itu lebih bagus. Yang enggak boleh adalah menganggap yang fardu itu sunnah. Kalau menganggap yang sunnah itu wajib, itu tetap sah. Misalnya menganggap membasuh telinga adalah wajib, sah. Tapi kalau menganggap membasuh kepala adalah sunnah, enggak sah kalau dibalik. Jadi gak apa-apa yang demikian itu, ya pokoknya gini, kalau Anda ketemu dengan orang tua, Anda apalagi merawat, orang sakit dan sebagainya, maka Anda harus sabar. Kalau minta telinga, ya sudah telinga, ya bismillah saja. Gak usah, gak wajib itu, gak usah, kelamaan nanti. Ya sudah, telinga aja, ngusap gitu saja kan gak susah. Yang penting yang fardu sudah dipenuhi, yang fardu dipenuhi, dan rambutnya pun gak harus basah semuanya, gak harus kena semua madhab Syafi'i boleh. Bagian rambut yang ada di kepala. Sedikit saja sudah sah. Jadi tolong dipermudah ya, kalau orang sakit, apalagi kita ngerawat, ada orang stroke dan sebagainya ya. Memang biasanya ini kelebihannya orang-orang awam, ibu-ibu di kampung itu berpegang. Sampai suatu ketika, kalau ibu dalam perjalanan, nanti akan masuk babnya. Kalau ibu dalam perjalanan jauh, sholat itu dengan qasar itu lebih bagus, Bu. Jadi zuhur jadi 2 rakaat itu tambah sunnah, dapat pahala gede. Tapi ibu-ibu paling susah. Wong kuat saja kok, ngapain harus pakai 2? Anda nak ngomong gitu, Bu? Banyak itu, satu bis itu yang repot ibu-ibu. Bapak-bapak juga sebetulnya. Awam. Padahal kalau Anda di perjalanan, makanya orang punya ilmu itu enak. Kalau Anda di perjalanan jauh, maka dihimbau dan dianjurkan Anda kalau sholat 4 rakaat jadikan 2. Itu sunnah, pahalanya lebih banyak, gampang lagi. Saking seringnya saya mengqasar, anak saya yang kecil itu, Buya, enggak bisa qasar nih. Alhamdulillah qasar, katanya qasar. Setiap ada qasar tuh seneng dia qasar, anak kecil. Anak gede pun harusnya seneng, karena apa? Innallah yuhibbu an tu'ta ruhasuhu. Kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Ini contoh saja. Satu bis rebut katanya apa? Enggak mau mengqasar. Katanya apa? Wong kita wong pomnya gampang, musolanya enak kok. Naik bis kok pakai qasar-qasar segala. Kok pakai jamak-jamak segala. Jamak dan qasar itu kebaikan buat Anda. Hadiah dari Allah, terima. Tapi lihat, karena tidak punya ilmu, maksa. Betul, maksa akhirnya apa? Giliran berhadapan dengan macet, ceritanya ini mau ke Jakarta, nggak bisa, asarnya hilang, nggak ngerti sholat di atas kendaraan lagi, gimana cara sholat di atas kendaraan. Tadi diajar jamak katanya gampang, lah ini permasalahan, nggak punya ilmu. Jadi, nah, kalau Anda urusan dengan orang yang tidak punya ilmu, enggak bisa Anda memaksa. Sebab belajar enggak bisa langsung spontan. Mau gini aja, dengar begini aja, besok masih ada enggak mau kosor kok, percaya. Saya ngomong begini ini, di perjalanan nanti ada enggak mau kosor masih. Kan dengarnya setengah-setengah. Kosor itu sunnah malahan. Kemudahan dari Allah. Kemudahan dari Allah. Lakukan di perjalanan jauh, yang perjalanan Anda melebihi dari 80, Anda mau ke Semarang. Lakukan kosor. Anda mau ke Jawa Timur, lakukan kosor. Kosor yang dikosor, sholat 4 rakaat saja ibu, jangan sholat subuh dikosor, bingung nanti. Baik ya, contoh ya, silakan. Masih ada waktu untuk bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bu ya, di dalam sapina untuk membatalkan sholat ya, kan apa? Ada anak yang belum sunat, kalau nyentuh orang yang sholat itu batal. Tapi ada dalil yang pernah sebutin bahwa Nabi Muhammad dulu pas waktu sujud itu anak siapa? Cucunya kan naik ke punggung beliau. Itu gimana dah? Apa hukumnya? Baik. Ketahuilah bahwa disebutkan dalam kitab-kitab fikih kita, khususnya madhab Imam Syafi'i, bagi anak kecil yang belum dikhitan itu berarti kulufnya masih ada, sehingga di saat kencing buang air kecil tidak bisa disucikan. Secara otomatis karena wilayah tersebut belum disucikan, maka anak kecil tersebut seperti membawa najis. Jika kita menggendong anak yang membawa najis, maka sholat kita tidak sah. Ini pembahasan dulu. Jangan buru-buru dulu. Nanti saya beri solusinya terakhir. Adapun kejadian Sayyidina Rasul, pernah memang Sayyidina Hasan, kalau Nabi waktu sujud, nengkreng di pundaknya. Sampai Nabi begitu sayangnya sama cucu beliau itu, enggak berani ngangkat. Lama-lama sujudnya. Sampai ada sahabat Nabi yang melihat Ni'mal Raqib wal Markub. Oh, yang menaiki ganteng, yang dinaiki ganteng. Nabi Muhammad SAW. Lama. Dan Nabi membiarkan. Dan Nabi mengendong 7 bayi. Akhirnya bukan 7 bayi digendong spontan. Ada 7 bayi yang pernah digendong Nabi SAW waktu melakukan sholat. Ini juga pendidikan bagi ibu-ibu. Kalau sholat, jangan sampai ditinggalkan gara-gara anaknya nangis. Gendong saja. Allahu Akbar. Rukuk. Rukuknya ya sambil gendong bayi, bu, sebisanya. Ini sujud taruh, angkat lagi dan sebagainya. Nah, apakah bertentangan dengan fikih Syafi'i yang selama ini kita baca? Tidak, karena orang Arab rata-rata umur 7 hari sudah dikhitan. Saya punya anak umur 7 hari sudah dikhitan. Beres sih. Sekarang pertanyaannya adalah jika, nah ini benar-benar ada, ini jelas ya. Jadi itu yang dilakukan Nabi bagi madhab Syafi'i. Dari madhab Imam Syafi'i adalah tidak bertentangan, sebab dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan adalah bicara tentang orang yang belum dikhitan. Adapun yang digendong Nabi antaranya adalah wanita, Umamah, putri, anak perempuan, dan juga Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Hasan sudah dikhitan di usia ketujuh hari atau keberapa hari itu. Jadi tidak bertentangan dengan apa yang kita temui di kitab-kitab fikih madhab Imam Syafi'i. Sekarang permasalahannya, di masyarakat kita tidak semua anak kecil dikhitan, kan begitu? Tidak semua anak kecil dikhitan masa kecil. Kadang khitannya tuh anak kelas 4, kelas 5. Memang kalau kita mengkhitan masa kecil lebih enak, ibu, kebersihan juga. Dan waktu anak kecil itu belum banyak gerak itu gampang kering, sehari juga sudah kering. Cuman orang tua biasanya enggak kasihan, enggak tega dan sebagainya. Padahal hanya diambil itu saja dan enggak kerasa, hanya nangis sebentar. Baik, sekarang bermasalahnya adalah jika saya sholat tiba-tiba ada anak kecil yang naik di pundak saya, apakah spontan sholat saya batal? Karena umumnya anak kecil di Indonesia ini belum dikhitan, kan begitu pertanyaannya. Kalau Anda tidak tahu, tidak usah dipikirin. Kalau tidak tahu itu kalau tidak dikhitan, sebab aslinya umumnya aslinya anak itu adalah suci Dan kemungkinan sekali jika sudah dikitan, kalau Anda tidak tahu enggak usah dipikirin. Misalnya bayinya orang enggak usah dikejar. Tadi dikitan belum? Usil bener nih orang. Enggak usah tanya. Tapi kalau Anda sudah tahu anak tetangga emang belum dikitan, bagaimana ini? Anda sholat, tiba-tiba ditumbangi anak bayi, apa langsung kita tendang, wus ketebuk gitu ya. Sudahlah. Kalau memang keadaannya semacam itu, atau misalnya ada seorang bapak ngadu kepada kami, anaknya itu gak bisa dilepas sama sekali, sementara dia juga belum dikhitan, sementara waktu asar mau habis, kalau gak sholat pasti ketinggalan, nangis terus, dilepas gak bisa anak kecil ini, dilepas dan belum dikhitan, sudahlah, tidak usah menggunakan madhab Imam Syafi'i terlebih. Ada kemudahan di dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam hal ini, sementara madhab Imam Malik urusan khitan sendiri sangat mudah, bukan suatu kewajiban. Artinya apa? Darurat ini kasusnya. Jangan sampai suruh mengulang sholat, apalagi meninggalkan sholat gara-gara anak nangis. Waduh, anak saya nangis terus nih, mau saya letakkan. Asar tinggal setengah jam misalnya, asar tinggal seperempat jam, dilepas gak bisa, dikasihkan ibunya gak mau, tetap ke bapaknya. Sudah lakukan sholat, Allahu Akbar sambil digendong. Yang penting jangan meninggalkan sholat. Ikut madhab lain masih diperkenan. Tapi kapan? Di saat darurat. Apa yang Anda tanyakan benar, madhab Syafi'i tidak sah. Dan kita sampaikan madhab Syafi'i tidak sah. Cuman kasus darurat kan jarang ya. Tapi harus kasih solusi dong. Jangan sampai orang gak sholat. Apalagi ibu-ibu, mohon maaf. Ibu-ibu kasih kemudahan ibu. Bawa saja itu anak ibu. Tidak usah khawatir. Sholat Anda sah. Bawa saja sholat Anda ada sah. Kalau membawa anak yang belum dikhitan itu, ini adalah pendapat yang perlu dihadirkan, karena kasihan seorang ibu kadang-kadang menang seorang anak lengket betul. Sebab anak kadang-kadang bangunnya kan tidak bisa diduga-duga. Menjelang subuh, bangun subuh, ibunya belum sholat, tiba-tiba nangis. Dilepas gak bisa. Apakah ibunya harus meninggalkan sholat? Gak mungkin dong. Gak mungkin. Cuma, kalau Anda tetap berpegang dengan madhab Imam Syafi'i, Anda boleh. Misalnya begini, Anda melakukan sholat, dengan menggendong bayi tadi, sholat Anda sah, cuman karena Anda berpegang madhab Imam Syafi'i, nanti kalau ada kesempatan, Anda mengulang lagi. Cuman itu pun tidak kami tekankan, karena mengulang sholat itu kan berat. Ini solusi ada, yang penting jangan meninggalkan sholat. Yang jelas tadi ibu ya, anak Anda nangis terus, gak bisa ditinggal, subuh mau habis, sholat bawa itu bayi gendong. Lah gendong bayi aja kadang ragu-ragu ibu. Boleh tak aja, saya cari bayi tak gendong, saya gendong bayi. Gendong bu, gak apa-apa. Gendong. Sujud dilarakan, tetapkan di pangku berdiri. Kalau anak kita membawa najis karena belum dikhitan tadi, lihat, dalam madhab Imam Syafi'i memang tidak sah. Cuman kasusnya darurat. Anda bisa saja mengikuti madhab lain seperti madhab Imam Malik tanpa Anda mengulang. Atau Anda ingin berpegang dengan madhab Imam Syafi'i, dalam madhab Syafi'i, sholat Anda dianggap sah karena darurat, cuman wajib diulang. Gitu saja. Wajib diulang. Ulangnya kapan? Ya nunggu apakah nanti kalau anaknya sudah gede, dicatat saja deh. Alam-alam selonggar. Pas dipegang bapaknya langsung dikodok. Hebat. Anda berpegang dengan madhab Imam Syafi'i. Intinya, jangan sampai ada sholat ditinggalkan. Itu saja. Anda harus sholat tepat waktu. Wallahu a'lam bissawab. Satu lagi dan ditutup. Ya. Kami berikan kesempatan kepada jamaah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Saya mau tanya tentang perempuan itu, hukum perempuan sholat di masjid gitu. Saya suka bingung. Saya suka pengen berjamaah di masjid karena membimbing anak saya supaya rajin ke masjid gitu. Tapi ada yang suka berpendapat katanya, ah perempuan itu cuma boleh saja, jadi enggak, katanya apa, bagusnya tuh di rumah gitu. Jadi saya suka bingung tuh baiknya tuh bagaimana Bu ya. Jadi saya kadang pengen konsentrasi kalau di masjid itu kan berjamaah, jadi enggak apa ngelamun gitu, terus enggak ngantuk gitu, gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menyebutkan, "La tamna'u ima'akum nil masajidi." Jangan kau larang wanita-wanitamu dari masjid. Kalau Anda datang ke masjid, silakan datang ke masjid. kecuali datangnya perempuan ini ke masjid membawa fitnah, menggoda atau tergoda dengan dandanan yang bikin orang pusing, minyak wanginya bikin pusing, ya, terus suaranya bikin pusing, sholat saja di rumah. Tapi kalau Anda seorang yang solehah, datang ke masjid diam, khusyuk, ditemani seorang suami yang menemani anak, datang ke masjid sudah, tidak keluar suara dan sebagainya. Istri-istri Rasulullah ada di masjid, i'tikaf di masjid, i'tikaf di masjid si Rasulullah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza dakhala al-ashr al-akhir min Ramadan, kalau masuk 10 akhir Ramadan, ya i'tikaf. Wa ya'taqi min ba'di azwaju, dan istri Nabi juga i'tikaf di masjid. Ada contoh. Yang enggak benar adalah itu orang centil. Orang ganjen ke masjid suaranya kemana-mana. Orang masjid pada pusing semuanya, salat di rumah. Dan dandannya bikin orang pusing di rumah. Tapi kalau Anda datang dengan normal, wajar, terhormat, boleh. Siapa yang melarang? Rasulullah mengizinkan masuk masjid kok. Sahabat istri-istri Nabi masuk masjid kok. Tentunya masjid yang Anda kunjungi juga masjid yang terhormat. Masjidnya kecil 4x4 laki perempuan, ya dempetan nanti. Hah? Masjid gede begini aman Anda di pojok sana. Kalau ada laki-laki Anda bisa di balik sana. Atau memang disiapkan khusus wilayah untuk perempuan, sangat terhormat itu. Kalau tidak ke masjid nanti ke mall kan gitu jadinya. Kan bahaya tambahan nanti. Buka masjid, jangan dilarang ke masjid. Cuma mohon akhlak. Pewangiannya adalah untuk suami Anda. Anda pakai wangi itu di rumah saja, di kamar. Biarpun kamar bau wangi, enggak apa-apa. Boleh ya? Dan dandan cantikmu hanya untuk suamimu di rumah saja. Kalau sudah keluar masjid, wajar saja. Wajar, maksudnya wajar, biasa saja. Itu boleh-boleh saja datang ke masjid, asalkan Anda tidak membuat fitnah di masjid. Tidak fitnah maknanya adalah Anda menggoda dan Anda tergoda. Kalau Anda ke masjid tergoda, enggak usah ke masjid. Atau Anda menggoda dengan kecantikan Anda yang Masya Allah bikin orang pusing, lalu Anda gaya ganjen-ganjen itu, gak? Gaya kemenyek itu kadang-kadang bukan dibuat-buat, memang begitu orang kan ada ya, ngomongnya begini, ngomongnya begitu, ada. Kalau Anda seperti itu, sembunyi saja di kamar. Nah itu, baik, cukup Insya Allah. Mohon maaf Bu, mungkin bisa langsung ditutup dengan doa. Tuh, Insya Allah. Insya Allah pengajian Sabtu pagi dan Ahad pagi. Dan insya Allah Ibu, Ahad pagi, Sabtu pagi dan Ahad pagi. Dan juga kami sampaikan juga insya Allah pertemuan dua yang akan datang. Dulu pernah kami mengajar tentang puasa ya. Tidak apa masa ada apa, nanti kami ulang sedikit-sedikit. Besok ini kita gabung antara puasa, biar Anda nanti dalam menjalankan puasa lebih maksimal. Jadi bulan depan sama bulan berikutnya kita sisipi bab puasa, biar Ibu Bapak menjalankan puasa adalah dengan ilmu, dengan mudah ya, insyaallah. Baik, mari kita tutup dengan doa. Dan jangan lupa yang kami himbau untuk bisa memperdengarkan dan mendengarkan radioku 104,8 FM. Kemudian Anda harus memberitahu kepada saudara-saudari, hari ini pun dirilek, Anda harus memperdengarkan kepada orang lain agar orang lain bisa mendengar. Itu termasuk bagian daripada dakwah. Dan juga yang pernah kami serukan, kami ingin Anda itu terus naik pangkat. Jadi tidak hanya sebagai pendengar atau hadirin sebagai peserta. Kami ajak Anda untuk menjadi penyelenggara dakwah ini. Dakwah pesantren, dakwah Al-Bahjah yang secara umum. Maka dengan cara Anda bisa bergabung dengan yang pernah kami suarakan. Intinya adalah ikatan antara Anda dengan kami itu terus sambung. Kami pernah mengusulkan pada pertemuan yang lalu adalah Anda mendaftar untuk menjadi penginfak rutin. Nah, infak rutin kami buat yang paling ringan, yang sekiranya pasti bisa semua orang. 1.000 rupiah per bulan misalnya. Lebih juga boleh. Intinya apa? Agar Anda itu merasa sambung terus gitu. Anda mendaftar saja. 1.000 keberatan sebulan? Kalau Ibu keberatan sebulan, nanti saya pinjemi, Bu. Saya pinjemi agar Ibu nyambung saja deh. Ini daftar Bu, yang mau pinjem 1.000 untuk nyambung. Jadi Anda didaftar seminggu. Jadi seminggu, seribu, lebih, rezekinya banyak lebih, 1.000, 2.000 boleh, 3.000 boleh, 1.000.000 juga boleh. Intinya Anda harus sambung dengan kami, karena kalau sambung itu ada kerinduan nanti untuk tetap berjuang. Kemudian sebesarnya program ini Anda ikut memiliki, itu nanti uang akan dikumpulkan untuk apa? Untuk beli kamera, untuk perang segala macam, untuk bangun pondok dan sebagainya. Kalau cuma 1.000, oh jangan remehkan, 1.000 kan bisa 1 bata. Hah? Bukan berarti nanti ke surga jinjit gitu, enggak. Sama, surganya utuh, Bu, khawatir. Surga enggak pakai jinjit, dipakai sebatang, enggak. Intinya bukan uangnya itu, Ibu. Intinya bagaimana para bapak ibu itu ada ikatan dengan program dakwah kami, Anda ikut andil. Dulu kita pengen buka juga, pernah kita buka nama apa? Barang rongsok. Alhamdulillah yang ikut banyak. Jadi Ibu mendaftar di belakang, siap tim? Tim ada di belakang? Tim ingin mendaftar, yang ingin bergabung, infak rutin, paling tidak 1000 deh, pokoknya Ibu daftar saja. Kami kasih tahu bahasanya, tanda orang ikhlas itu adalah tidak pernah malu sedekah sedikit. Malu saya 1000 malu, oh sombong nih orang, bab sombong ya, sedekah sedikit kok malu, gak malu, sedikit, gak apa-apa, ikhlas saya. Saya juga gak mau kok ada orang sedekah banyak tapi gak ikhlas, saya gak mau itu. Kan ada, sedekah kok sedikit, banyak gak apa-apa, yang penting biarpun gak ikhlas, oh gak mau saya. Banyak tapi ikhlas, kalau gak ikhlas kan rugi, gak ada gunanya bagi Anda. Kan ada, makanya panitia-panitia itu kadang-kadang ngomongannya salah. Ibu-ibu yang menyumbang penting banyak, biar masjidnya cepat jadi, gak ikhlas gak apa-apa. Oh enggak, jangan gitu dong, ikhlas nomor satu dong, biarpun sedikit tapi ikhlas. Kalau ibu ikhlas dengan yang sedikit, maka ketahuilah hidup hati Anda, setelah itu Anda akan berbuat lebih banyak lagi dan Anda tidak kerasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini Allah, kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan kau tinggal siapapun yang ada di sini, yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini. Jangan kau tinggal kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah kehadiran kami ke tempat ini karena kami rindu kemuliaan, maka muliakan kami. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat, mudahkan kami mengamalkan ilmu kami ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon jaga anak-anak kami semua ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Di zaman rusak ini, zaman yang mengerikan ini, kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Beri kepada kami kekuatan dan bimbingan untuk membimbing anak-anak kami ya Allah. Tetangga kami, masyarakat kami yang ada di kiri kanan masjid ini ya Allah, ya Allah, yang mendengar suara ini ya Allah, yang menyaksikan ajaran ini, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Yang ada di kiri kanan masjid ini ya Allah, jadikan mereka ahli-ahli surgamu. Jika ada di antara kami atau mereka ada hambamu yang sering meninggalkan solat, kami mohon berikan pengampunan dan jadikan ahli solat ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat yang buruk, sifat yang jelek, sombong ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan dan gantilah di hati kami dengan ketawaduan ya Allah. Ganti dengan ketawaduan ya Allah, jauhkan kami dari sombong ya Allah. Maka kami mohon apapun yang kau berikan kepada kami, jangan menjadi sebab kami sombong ya Allah. Engkau yang maha kuasa, engkau yang maha kaya, engkau yang maha agung ya Allah. Kami kecil di hadapanmu ya Allah, kami rendah, kami hina di hadapanmu ya Allah. Maka muliakan kami ya Allah, angkat kami ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari makan riba. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hambamu yang masih berurusan dengan riba, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka, ampuni mereka dan ganti ya Allah urusan mereka sehingga tidak berurusan dengan riba lagi ya Allah. Mudahkan mereka menjauh dari riba ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sungguh kami mencintai mereka. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ini ada hambamu yang masih mempunyai pekerjaan haram, kami mohon hentikan dari keharaman, ganti yang halal, yang lebih banyak, lebih berkah ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah. Sungguh kami tidak rela jika ada hambamu yang ada di sini lalu mereka masih makan makanan yang haram ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan di rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara yang hadir ada suami yang keras ya Allah kepada istri, kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah. Sebab zalim kepada istri adalah sebesar-besar kedzaliman ya Allah, sejelek-jelek kedzaliman. Dan jika ada di antara para istri ini ya Allah yang sering ngomong kasar kepada suami, kami mohon lembutkan lidahnya, lembutkan hatinya ya Allah. Wanita yang durhaka kepada orang suaminya adalah ahli neraka. Kami tidak ingin ada ahli neraka di tempat ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, lembutkan perilaku kami, lembutkan lesan kami ya Allah, lembutkan akhlak kami ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Zina yang busuk itu Allah, jauhkan kami dari mukaddimah-mukaddimah zina. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia ya Allah. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau siksa. Dan ampuni mereka ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah. Jauhkan dari sebab-sebab zina ya Allah. Jangan biarkan terus larut dalam kehinaan itu ya Allah. Sungguh kami tidak rela ya Allah. Siapa mereka sebusuk apapun di hari yang lalu, hari ini muliakan ya Allah. Rindukan kepada yang halal, buka pintu halal untuk mereka dan buka pintu halal untuk kami. Cukupkan kami dengan halal ya Allah sehingga kami tidak butuh lagi yang haram ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan dari hati kami kedengkian dan dendam ya Allah. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang zalim aniaya menyakiti kami, kami mohon jangan kau hukum mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran mereka ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka kau hukum dan kau siksa ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Saling mencintai karenamu. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir atau yang mendengar suara ini, atau yang menyaksikan acara ini, ada hambamu yang tersinggung perasaannya karena kalimat-kalimat kami, kami mohon angkat derajat mereka, ganti dengan segala kebaikan ya Allah. Sungguh kami tidak ingin ada orang lari dari kebenaran gara-gara omongan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, panjang seperti kau pertemukan kami saat ini, pertemukan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Terima kasih. Mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.